kesedihan yang menyelubungi hidup. Ayah dan juga ibuku telah pergi selamanya, terbiar aku ibarat musafir yang haus di padang pasir. Siapakah yang sedih menghulurkan simpati kepada nasibku ini, agar dapat ku rasa nikmati hari raya seperti insan yang lain. Ku meminta dan berdoa kepada Yang Maha Esa, tawarkan hatiku, berilah pedoman cahaya di Aidil Fitri. Cahaya di Aidil